Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَاتِ فِي اللَّهِ أَعَزَّنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Kita lanjutkan kajian kita membaca daripada kitab تَيْسِير كَرِيمِ الرَّحْمَنِ فِي تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَنَّانِ. Berikutnya adalah ayat yang ke-130 hingga 134 dari surat Al-Baqarah. Qala Syekh Sa'di fi bayan kalamillahi ta'ala wa may yarghabu 'an millati Ibrahima illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Berkata Syekh Sa'di dalam menjelaskan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan siapakah atau adakah orang yang benci terhadap millah Ibrahim melainkan orang yang membodohi dirinya sendiri? Walaqad istafainahu fid dunya, sungguh kami telah memilih dia di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sungguh dia di negeri akhirat nanti termasuk daripada orang-orang yang saleh. Qala lahu rabbuhu aslim. Di saat Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Aslim, berserah dirilah kamu." Qala aslamtu li rabbil alamin. Maka dia pun mengucapkan, "Aku berserah diri kepada Rabbul alamin." Tunduk dan patuh kepadanya dalam segala urusannya, dalam segala ketetapannya, baik ketetapan syar'iyah maupun kauniyah, qadariyah. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, dan Ibrahim berwasiat dengannya. Dengan kalimat tersebut, yakni aslim, aslam tuli rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Rabbul Alamin. Berwasiat dengannya. Kepada siapa? Kepada putra-putranya. Demikian pula Ya'qub. Berwasiat dengannya. Dengan mengucapkan, ya bani, wahai putra-putraku. Inna allaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah memilih untuk kalian agama. Aturan dalam hidup kalian di dunia. Seluruh aspek kehidupan kalian telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah benar-benar kalian sampai mati kecuali dalam keadaan muslimin. berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan bahwasannya dinul anbiya, agama para nabi itu satu. Dan pengikut para nabi itu sebutannya juga satu, muslimin. Am kuntum suhada idh hadara Ya'qub al-maut? Apakah kalian menyaksikan? Ya tentunya tidak. Kuntum di sini khitabnya kepada para Yahudi ahlul kitab. Apakah kalian wahai orang-orang Yahudi menyaksikan dan melihat sendiri di saat kematian menghampiri Ya'qub, bapak kalian? Irqala libanihi. Ya'qub adalah kakek jauh dari Bani Israel, karena Israel adalah nama lain daripada Ya'qub. Di saat kematian menghampiri Nabi Ya'qub alaihi salam, Nabi Ya'qub berkata dan berwasiat kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang hendak kalian ibadahi sepeninggalku nanti? Jadi menjelang meninggal dunia, bukan yang ditanyakan adalah bagaimana nanti kalian membagi harta warisanku. Karena memang ambiya tidak mewarisi. Bukan pula berbicara tentang atau bertanya tentang berbagai macam keadaan-keadaan duniawi ya. Bagaimana tempat tinggalmu? Bagaimana keluargamu, anak istrimu? Bagaimana kesehatan mereka? Bagaimana pekerjaan kamu, usaha kamu? Enggak. Yang ditanyakan adalah tentang ibadahnya. Ma ta'buduna min ba'd? Apa yang akan kalian ibadahi sepeninggalku nanti? Maka mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami akan tetap beribadah kepada Tuhanmu dan juga wa ilah abaik, juga Tuhan daripada bapak-bapak. Ini putra-putra daripada Ya'qub. Di hadapan Israel, yakni Ya'qub, mereka berjanji dan menyatakan hanya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang menjadi ilah sesembahan yang diibadai oleh Ya'qub dan yang diibadai oleh bapak Ya'qub. Bapaknya Ya'qub siapa? Ishak, dan bapaknya lagi Ibrahim. Nah, kok Ismail juga disebut di sini? Wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Apakah Ismail adalah bapaknya Ya'qub? Wa Ishak. Ismail disebutkan di situ kan? Karena di dalam lughatul Arab, paman. Nah, ini kan tentunya kedudukannya sebagai pamannya. Itu bisa disebut ab dalam bahasa Arab. Nah, dan itu kaitannya dengan ilmu waris nanti. Ada khilaf. Apakah kakek saudara bapaknya atau saudara kakek itu bisa menghalangi daripada saudara laki-laki atau tidak? Karena tentunya bapak, paman ya, istilahnya kakek tadi paman begitu maksudnya. Paman. Itu apakah bisa menghalangi atau tidak, itu ada khilaf di sana. Al-Muhim secara bahasa masuk ya. Al-Am itu bisa dipanggil Ab. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami kepadanya, kepada Allah, berserah diri. Tilka itu, yakni mereka-mereka itu Ibrahim, Ishak, Ismail, Ya'qub, dan anak keturunan mereka, Al-Asbad, adalah ummatun qad khalat. Satu umat yang telah lewat. Laha maka sahabat. Bagi mereka, apa yang mereka telah usahakan dengan amal-amal soleh mereka, dengan ketakwaan mereka. Walakum ya Bani Israel, Dan bagi kalian wahai Bani Israel, maka sabtum, apa yang kalian perbuat dari berbagai macam dosa-dosa. Kalian tidak bisa berbangga dengan kakek-kakek kalian, nenek moyang kalian, orang-orang saleh memang. Tetapi perbuatan kalian berbeda dengan perbuatan mereka. 180 derajat perbedaannya. Sehingga man bati abihi amalu lam yusri bihi nasabu. Orang yang lambat amalannya tidak bisa dipercepat oleh keturunannya karena dia keturunan Nabi. Bani Israel keturunan Nabi. Wala tus'alun amma kanu ya'malu. Dan kalian tidak akan ditanya terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Berkata Syaikh Zadi, ai ma yarghabu 'an millati Ibrahim ba'da ma 'arafa min fadli illa man safiha nafsah. Tidaklah benci terhadap milahnya Ibrahim setelah dia ketahui tentang keutamaan-keutamaannya, keutamaan Ibrahim yang telah lewat, penyebutannya banyak ya disebutkan. Membenci daripada milah Ibrahim itu oleh orang yang membodohi dirinya sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasan Ibrahim alaihi salam adalah imamul hunafa. Begitu sempurna dalam tauhidnya kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Meskipun hanya sekejap mata. Tidak berdoa kepada selainnya. Tidak beribadah kepada selain Allah. Dan bahkan berlepas diri dari setiap yang diibadai selainnya. Walaupun harus menyelisih seluruh daripada kaumnya. Bahkan meskipun harus menyelisih bapaknya sendiri. Di antara ucapan Ibrahim yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-An'am. Allah menyatakan, "Ya qaum, inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifa. Wa ma ana minal musyrikin." Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi dengan lurus. Dan aku bukanlah orang-orang yang mensekutukan Allah. Dan di dalam surat Syukruf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Ibrahim berkata tidak hanya kepada kaumnya saja, juga kepada bapaknya. Wa qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah di saat Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kepada kaumnya, apa ucapannya? Innani bara'um mimma ta'budun. Sungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadai. Illa alladhi fatarani. Kecuali kepada Allah yang telah menciptakanku. Maka sungguh dia akan memberikanku hidayah. Lantas bagaimana dengan istighfarnya Ibrahim? Kepada bapaknya. Bapaknya musyrik. Ya. Meninggal di atas kesyirikan. Sedangkan Ibrahim menyatakan sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi haqqin, berjanji akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasannya permintaan ampun Ibrahim kepada atau untuk bapaknya, permintaan ampun Ibrahim untuk bapaknya kepada Allah Azza wa Jalla itu semata hanya karena memenuhi janji yang telah terlanjur diucapkan oleh Ibrahim. Dan Ibrahim adalah seorang yang sangat menepati janji. Memang sudah menjanjikan begitu. Astaghfirullahaladzim Rabbi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa maka nazdifaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa'adaha iya. Falamma tabayyana lahu annahu aduun lillah tabarra'a minhu. Itu Ibrahim. Dan tidaklah istighfarnya Ibrahim kepada bapaknya, melainkan hanya semata karena janji yang telah dilafadzkannya, dijanjikannya kepada bapaknya. Sehingga di saat ternyata kemudian tahu Ibrahim bahwasanya bapaknya meninggal di atas kesyirikan, meninggal dalam keadaan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, dia pun terlepas diri dari bapaknya. Sedemikian banyak keutamaan-keutamaan Ibrahim yang lain di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai ummah, walaupun seorang. Seorang diri tapi disebut ummah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna Ibrahima kana ummah ummatan qanitan lillahi hanifa. Ibrahim adalah ummat, yakni qudwah, menjadi teladan. Qanitan lillah, yang tunduk patuh pada Allah, hanifan, yang lurus dalam tauhid. Walam yaku minal musyrikin, dan bukanlah seorang musyrik, bukan termasuk daripada orang-orang musyrikin. Syakira li an'umi, yang senantiasa bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah pilih dia, Allah berikan petunjuk kepadanya pada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami berikan kepadanya di dunia kebaikan, dan sungguh di akhirat nanti dia termasuk daripada orang-orang yang saleh. Maka dengan sekian banyak keutamaan-keutamaan tersebut, kok ada orang yang benci terhadap ajarannya Ibrahim? Nah, berarti dia itu orang yang membodohi dirinya sendiri. Ai jahilaha, berkata Syaikh Sa'di rahimahullah, illa man safiha nafsa ai jahilaha wa mtahanaha wa radiyalaha bidun. Ya, ini membodohi dirinya dan merendahkan dirinya sendiri dan senang ridho terhadap kerendahan. Ya, na'udzubillah. Waba'aha bisofatil maghbun, dan dia menjual dirinya dengan harga yang murah. Tertipu. Kama annahu la arsyad wa akmal mimman ragiba fi millati Ibrahim. Sebagaimana sebaliknya tentunya. Tidak ada yang lebih mendapatkan bimbingan dan sempurna, lebih sempurna dibandingkan dengan orang-orang yang mereka terhasung, senang dan mengikuti daripada milahnya Ibrahim, agama dan ajarannya Ibrahim. Jadi Ibrahim alaihi salatu wassalam, imamul hunafa, ya Allah Subhanahu wa taala telah pilih dia di dunia dengan hidayahnya dan petunjuknya dari semenjak usia mudanya. Ibrahim alaihi salatu wassalam terjaga dari berbagai macam dosa-dosa hingga kemudian melewati sekian marhalah dalam kehidupannya sampai menjadi khalilullah, menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang-orang yang mereka ini memang betul ya, anak keturunan Ibrahim, Bani Israel, mengambil jalan. Bukan jalannya Ibrahim dalam keadaan mereka tahu. Mereka tahu bahwa apa yang mereka tempuh itu bukan jalan bapak mereka Ibrahim. Yang Ibrahim telah berwasiat, bahkan kakek mereka, kakek buyut mereka, nenek moyang mereka, yakni Yakub, itu juga berwasiat dan mewanti-wanti. Ma ta'buduna min ba'di. Mereka justru meninggalkan daripada tauhid dan justru memilih kepada kesyirikan. Maka adakah sesuatu yang lebih safih, lebih ghabi, ahmak daripada ini? Adakah sesuatu yang lebih bodoh daripada ini? Sesuatu yang lebih zalim daripada ini? Ya tentu inna syirka la zulmun azim, pasti kan adalah kezaliman yang terbesar. Abul Aliyah rahimahullahu taala juga kota Dabdi'ah As-Sadusi menyatakan keduanya nazalat hadhil ayah fil yahud. Ayat ini turun terkait dengan orang-orang Yahudi. Ahdatsu tariqan laysat min indillah. Mereka membuat-buat jalan tidak dari si Allah Subhanahu wa taala. Wa khalafu millata Ibrahim fi ma aqadu. Dan mereka menyelisih milahnya Ibrahim pada apa yang mereka ambil tersebut. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa Ibrahim sama sekali tidak atau bukan bagian daripada Yahudi, tidak pula Nasrani. Karena mereka telah mengada-adakan jalan tariq sendiri dalam ibadah, dalam agama. Allah menyatakan, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walaupun di dua agama ini, nama Ibrahim begitu sangat suci, dimuliakan. Dan mereka menisbatkan diri mereka kepadanya. Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Walakin kana hanifan muslimah. Akan tetapi Ibrahim adalah seorang hanifan yang lurus tauhidnya, musliman yang berlepas, yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang musyrikin sebagaimana Yahudi yang menyembah Uzair, Nasrani yang menyembah Isa. Lantas umat yang paling dekat dengan Ibrahim dalam hal tauhid itu siapa? Maka Allah melanjutkan, inna aulan nas bi Ibrahim lalladzina taba'uhu. Orang yang paling utama untuk menisbatkan diri kepada Ibrahim adalah para pengikutnya yang mengikuti jalannya yang lurus. Wahadan nabi, dan juga nabi ini. Ya, ini orang-orang yang mengikuti tauhid yang telah dijalani oleh Ibrahim setelah masa Ibrahim sampai kepada Rasulullah SAW. Wahadan nabi, dan juga nabi ini. Nabi Muhammad SAW. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, "Tsumma akhbara an halatihi fid dunya wal akhirah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan kekasihnya Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Faqal, Allah berfirman, wa laqad istofainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya dalam kehidupan dunia. Ai ikhtarnahu wa waffaqnahu lil a'mal, yakni telah kami pilih dia dan kami beri taufik dia untuk beramal dengan amalan-amalan yang besar. Allati sara biha, yakni bil a'mal, minal mustafainal akhyar. Yang dengan amalan-amalan tersebut, Ibrahim alaihi salatu wasalam termasuk daripada orang-orang yang terpilih, tersucikan, dan terpilih. Itu di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Adapun dirinya sungguh di akhirat nanti termasuk daripada orang-orang yang salih. Alladzina lahum a'la darajat, yakni yang memiliki peringkat derajat yang paling tingginya. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Di saat Nah, ini ingatlah di saat Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Aslim ya Ibrahim." Qal, maka Ibrahim pun menjawab, "Imtithalan bihi atau bi rabbihi." Imtithalan li rabbihi. Ibrahim menjawab, memenuhi daripada apa yang diperintahkan kepadanya oleh Rabbnya, aslam tuli Rabbil alamin. Ikhlasan wa tauhidan wa mahabbatan wa inabatan. Aku berserah diri kepada Rabbul alamin dengan penuh keikhlasan dan tauhid dan penuh kecintaan dan kembali kepadanya. Fakana tauhid lillahi na'tuhu. Sehingga dengan itu Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, tauhid kepada Allah itu menjadi sifatnya. Menjadi sifat. Artinya menjadi sesuatu yang melekat padanya. Yang tidak terpisah darinya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala puji kesungguhannya dan keikhlasannya dalam ucapan tersebut. Aslam tuli rabbil alamin. Mungkin banyak orang-orang yang berucap dan berkata demikian. Ya Rabb, inni aslamtu lak misalnya. Aku berserah diri kepadamu ya Allah. Tetapi tidak sebagaimana berserah dirinya Ibrahim. Jauh dari sisi keikhlasannya, dari sisi tauhidnya, dari sisi kecintaannya, dari sisi pengagungannya, dari sisi taubatnya, rujuknya kepada Allah dan seterusnya. Adapun Ibrahim setelah mengucapkan kalimat tersebut, hal tersebut menjadi sifat yang melekat padanya sehingga Allah Subhanahu wa taala memujinya. Baik. Kemudian As-Sa'di rahimahullah menyatakan, "Tsumma warathahu fi dzurriyyatihi." Warathahu fi dzurriyyatihi wa wasahum bihi. Kemudian Ibrahim mewariskan hal tersebut kepada anak turunnya dan mewasiatkan dengannya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi, dan menjadikannya sebagai kalimat baqiyah, kalimat yang terus-menerus. Ya, yang saling waris mewarisi satu dengan yang lain. Dari satu keturunan kepada keturunan berikutnya. Satu nasab kepada nasab berikutnya. Kalimah baqiyah fi atibi. Pada anak turunnya. Watawarofat fihim. Dan saling waris mewarisi pada mereka. Terus seperti itu. Dalam anak keturunan Ibrahim. Terjaga hal tersebut. Dan dalam perjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncul ambiya, ambiya, ambiya. Terus dari kalangan mereka. Nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Hatta wasalat li Ya'qub. Hingga kemudian sampailah kepada Ya'qub. Sampailah kepada Ya'qub. Fawasso biha banihi. Ya'qub ibn Ishaq. Lantas Ya'qub pun berwasiat dengannya kepada putra-putranya. Fa'antum ya bani Ya'qub, maka kalian, wahai anak keturunan Ya'qub, yakni bani Israel, Israel itu adalah nama lain daripada Ya'qub, qad wassakum abukum bil khusus, sungguh bapak kalian itu loh. Ya, bapak kalian Ya'qub telah berwasiat kepada kalian secara khusus agar kalian berpegang teguh dengan Islam, bertauhid dengan lurus. Fayajibu alaikum kamalul inqiyad wa tiba'u khatamil anbiya. Maka dengan itu tentunya wajib atas kalian, kalau kalian benar-benar orang yang berbakti kepada orang tua kalian, mengikuti ajakan dan wasiat orang tua kalian, wajib atas kalian untuk tunduk dengan setotal-totalnya. Kamal inqiyad, tunduk dan patuh dengan sesempurna-sempurnanya. serta mengikuti khatamul anbiya, penutup para nabi. Ya kalian tahu beliau adalah betul-betul rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan dari keturunan jalur bapak kalian Yakub, akan tetapi dia adalah juga masih dalam keturunan Ismail. Ya. Paman kalian yang masih dalam satu keturunan Ibrahim. Qala ya bani. Yakub berkata, ya bani, wahai putra-putraku, innallaha astafa lakumuddin, sungguh Allah telah memilihkan bagi kalian agama, yakni jalan hidup yang dengan itu kalian tempuh, kalian jalani. Ikhtarahu wa takhayyarahu lakum rahmatan bikum. Allah pilih dan memilihkannya untuk kalian sebagai rahmat bagi kalian, wa ihsanan ilaikum, dan sebagai bentuk ihsan, berbuat baik untuk kalian, kepada kalian. Faqumu bihi wattasafu bisyara'ihi, maka hendaknya kalian menjalankannya, melaksanakannya dan bersifat dengannya, dengan syariat-syariatnya. Wan sobahu bi akhlaqi, dan warnailah perangai kalian, akhlak kalian dengan akhlaknya. Hatta tastamiru ala dzalik, sehingga kalian terus bisa istiqomah di atasnya, terus menerus di atas hal tersebut. Fala ya'tikumul maut illa wa antum alaih, sehingga tidaklah datang kematian kecuali dalam keadaan kalian berada di atasnya. Li'anna man 'asha 'ala syai' mata 'alaih, karena siapa saja yang hidup pada sesuatu, dia pun akan mati di atas sesuatu tersebut. Wa man mata 'ala syai' bu'itha 'alaih, dan siapa yang mati di atas sesuatu, dia akan dibangkitkan atas sesuatu tersebut. Nah, ini bil aglab tentunya. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia pun akan mati di atas sesuatu tersebut. Walaupun ada orang-orang yang hidupnya sepanjang hayat misalnya, ya, berada di atas kebaikan, tetapi kemudian di akhir hayatnya dia tersandung dengan satu, na'udzubillah min dzalik, ya, satu perkara yang menyebabkan dia kemudian gelimpang, terjatuh dalam kesesatan, mati di atas kesesatan, itu jarang-jarang ada. Secara umum, orang yang berada di atas istiqomah, di atas kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi sunnatullah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berada di atas kemaksiatan-kemaksiatan sepanjang hidupnya, ya dia dikhawatirkan tentunya akan menutup usianya dengan itu. Walaupun sekali lagi ini secara umum. Ya. Ada orang-orang yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan, tapi di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati di atas Islam. Dan dia tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Dan penentu adalah al-khawatim, itu menjadi penentu. Al-ibrah bil-khawatim. Al-ibrah bil-khawatim. Tayyib. Walamma kana al-yahud yaz'umun annahum 'ala millati Ibrahim, dan di mana Yahudi mereka beranggapan, mereka merasa bahwa mereka itu berada di atas milahnya Ibrahim. Dan berada di atas wa man ba'dahu Ya'qub, di atas milah orang yang setelahnya, setelah Ibrahim, yakni Ya'qub, bapak mereka. Qala ta'ala munkiran 'alaihim, Allah ta'ala berfirman dalam konteks mengingkari mereka, yakni bahwasanya mereka merasa diri mereka berada di atas petunjuk, di atas aturannya Ibrahim, di atas jalannya Ya'qub. Mereka berbangga dengan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Am kuntum suhada? Ai huduron, apakah kalian itu hadir menyaksikan langsung id hadara Ya'qub al maut, di saat kematian menjemput Ya'qub alaihi salam? Maksudnya ai muqaddimatuhu wa asbabuh. Kematian di sini maksudnya adalah muqaddimah-muqaddimahnya, tanda-tandanya, sebab-sebabnya sudah tampak pada diri Ya'qub. Dan memang setiap nabi itu tidaklah diambil kecuali diberi takhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pilihan. Ya, tidak langsung kemudian diambil, diberi pilihan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga diberi pilihan dan beliau mengatakan ila rabbi al-a'la. Sehingga ada tanda-tanda ya, terlihat pada Ya'qub. Idh hadar Ya'qub al-maut. Faqala li banihi ala wajhil ikhtibar. Maka Ya'qub pun berkata kepada putra-putranya dalam rangka menguji mereka. Walituqirra 'ainuhu fi hayatih bimtithalihim ma wasahum bihi, dan agar menyejukkan pandangan matanya dalam akhir kehidupannya dengan mereka merealisasikan dan melaksanakan apa yang dia wasiatkan kepada mereka dengannya. Apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan ibadai sepeninggalku nanti. Jawaban mereka membuat tenteram jiwa daripada Ya'qub alaihi salam, karena itu akan membawa kepada kemaslahatan hidup mereka di akhirat mereka. Ma ta'buduna min ba'di fa'ajabuhu bima qarrat bihi ainuk. Maka mereka pun menjawab dengan suatu yang menyejukkan pandangan matanya. Faqalu, mereka mengatakan, na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah. Kami beribadah kepada ilahmu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ilah abaik, sesembahan-sembahan daripada bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilahan wahidah, satu ilah. Fala nusyriku bihi syai'a, kami tidak akan mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wala na'dil bihi ahadan, dan kami tidak akan mensetarakan Allah dengan siapapun. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri hanya kepadanya. Fajama'u baina tauhid wal amal. Maka dengan itu mereka mengumpulkan antara tauhid dengan amalan. Antara tauhid maksudnya yang mana tauhid? Yani na'budu ilahaka. Itu tauhid. Wa nahnu lahum muslimun, yakni istislam fi jami'i ta'ah. Karena istislam fi tauhid sudah na'budu ilahak. Ini istislam lillah bi tauhid wal inqiyad lahu bi ta'ah, sehingga nahnu lahum muslimun, yakni inqiyad dalam ketaatan. Maka di situ terkumpul antara tauhid dan amal. Fa minal ma'lum annahum lam yahduru Ya'qub. Dan tentunya diketahui bahwasanya mereka memang tidak hadir ya, tidak berada di tempat tersebut di saat kematian menghampiri Ya'qub alaihi salam. Li'annahum lam yujadu ba'du, karena mereka belum dicipta. Faidha lam yahduru faqad akhbarallahu anhu. Kalaupun mereka memang tidak hadir, Allah Subhanahu wa taala telah beritakan kepada mereka annahu wasabanihi bil hanifiyyah la bil yahudiyyah. Allah beritakan kepada mereka lewat lisan nabinya dengan wahyu yang diturunkan kepadanya bahwa Ya'qub berwasiat ya dengan wasiat al-hanifiyah. Wasiatnya Ya'qub adalah al-hanifiyah, agar lurus dalam tauhid, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam doa, dalam ibadah, dalam segala hal. Bukan dengan Yahudiyah. Bukan dengan Yahudiyah, tetapi dengan Hanifiyah. Summa qala ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah satu umat yang telah lewat. Hai madad. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Baginya apa yang mereka usahakan dan bagi kalian apa yang kalian usahakan. Ai kullun lahu amaluk. Jadi masing-masing dia mendapatkan apa yang dia kerjakan. Wa kullun sayujaza bima fa'ala. Dan masing-masingnya akan dibalasi dengan apa yang dikerjakannya. La yu'khadu ahadun bi dzambi ahadin. Tidaklah akan disiksa seseorang disebabkan karena dosa orang lain. Dah. Masing-masing akan disiksa sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Wala yanfa'u ahadan illa imanu wa taqwah. Dan tidaklah mampu memberikan manfaat kepada seseorang kecuali keimanannya sendiri dan ketakwaannya. Fastighalukum bihim wadi'aukum annakum ala millatihim wa ridha bimujarradil qaul amrun farighun la haqiqatalah. Maka kesibukan kalian menisbatkan diri kalian kepada mereka dan bahwasanya kalian ngaku-ngaku berada di atas agama mereka, di atas milahnya bapak-bapak kalian, di atas milahnya Ya'qub, kalian adalah Bani Israel, seorang ya ini keturunan Nabi yang mulia. Ya memang betul, memang kalian turunan Israel, Nabi yang mulia. Tapi perbuatan kalian tidak sama seperti mereka. Tidak sama seperti bapak kalian. Kalau sekedar hanya iddia, wastighal, ya, sekedar keaku-akuan, bangga-banggaan, dengan nenek moyang, setiap orang bisa melakukan. Akan tetapi, tidak disertai dengan perbuatan dan amalan. Fa dzalika amrun farighun. Itu adalah omong kosong yang tidak ada hakikatnya. Bal alwajib alaikum an tanduru halatakum allati antum alaiha. Bahkan yang wajib atas kalian, yakni kalian perhatikan, kalian lihat kondisi kalian sekarang ini. Ya, kalian berada di atasnya. Muhasabah diri-diri kalian. Segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi akhir zaman supaya kalian selamat. Hal tasluh lin najah amla. Apakah yang kalian perbuat saat ini pantas untuk kalian mendapatkan ya an-najah, keselamatan ataukah tidak? Wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.